Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an-nahyu wa an-nahyu istida'a utarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa yadulu ala fasadil manhiyi anhu wa taridu sighatul amri wal muradu bihi an-nadbu awil ibahatu awit tahdidu awit taswiyah awit takwin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Qala al-muallif rahimahullah wa an-nahyu istida'u at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. An-nahyu larangan adalah istida'u panggilan seruan untuk tark meninggalkan bil qawli mimman huwa dunahu dengan suatu perkataan, dengan perkataan, ya, jadi nahi larangan itu dengan perkataan, ya, mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Tapi di sini mimman huwa dunahu, di sini harusnya yang berkata atau menyeru untuk meninggalkan itu orang yang di atasnya, pihak yang di atasnya. Ya. Tapi di sini mimman huwa dunahu, mimman di sini jar majrur muta'alliq bi, berkaitan dengan lafal yang mana? Tark. Bukan al-qaul. Paham? Paham enggak di sini? Mimman huwa dunahu artinya yang di bawahnya. Faham enggak maksud ana, ikhwan? Belum paham? Taip. Seorang murid melarang gurunya, itu mungkin enggak? Enggak pantas ya, enggak relevan ya. Menyeru gurunya, seorang murid mendakwahkan gurunya. Seorang murid menyeru gurunya, melarang gurunya gitu loh. Enggak mungkin, enggak relevan kalimatnya. Tapi kalau guru melarang murid, wajar. Presiden melarang rakyatnya, wajar. Tapi rakyat melarang presiden, itu enggak wajar walaupun terjadi di kekitaan ya, di sekarang ini. Ya, jadi berarti yang namanya melarang itu, yang melarang pelarang itu pihak yang di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Yang dilarang pihak yang di bawah. Itu wajar, relevan kan? Sekarang definisi melarang adalah menyeru agar meninggalkan suatu perbuatan dengan perkataan. Namanya melarang itu dengan perkataan ya, jangan bergerak gitu kan. Polisi bilang jangan bergerak. Ini nahi. Polisi melakukan istida'u at-tark. Yaitu meninggalkan bergerak. Dan istida'anya bil qaul. Maka bil qaul di sini berkaitan dengan istida'a. Paham? Paham gak ikhwan? Jadi menyerunya dengan al qaul. Ya. Oke. Okay. Mimman huwa dunahu. Jar majrur mimman huwa, jar majrur mimman dari pihak yang di bawahnya, paham? Pihak di bawahnya di sini berkaitan dengan apa? Istida'a atau tarak? Tarak. Ana istida'a, Ustaz. Hah? Istida'a, Ustaz. Kenapa begitu? Karena duna kadang maknanya juga dia fokus. Oh gitu ya. Di sebagian bahasa ana lihat duna bisa fokus. Karena dia bawa syawahid juga dari ayat Quran, duna di situ diartikan fokus. Tapi kalau misalnya kita lihat zahirnya duna, duna di bawah, duna. Ya bisa aja, kita ambil zahirnya aja, duna. Kalaupun kita ambil fauqo berarti ta'aluknya ke istida'a. Ya. Ala kulli hal, kalau albil qaul, siapa yang berkata? Yang beristida'a atau yang bertaruk? Yang beristida'a. Ya. Mimman huwa dunahu, kalau kita artikan dunahu yang di bawahnya, yang memang itu makna umumnya seperti itu. maka mimman huwa dunahu yata'allaq bi at-tark, yang meninggalkan siapa? Orang yang dilarang. Gitu kan? Ala sabilil wujub, dalam rangka mewajibkan, mewajibkan untuk meninggalkan satu hal. Gitu ya. Wa yadullu ala fasadil manhiyyi anhu. Hal ini menunjukkan rusaknya hal yang dilarang. Rusaknya hal yang dilarang, itu jelas. Hal yang dilarang itu selalu rusak. Tetapi enggak mesti itu merusak asli dari perbuatan. Ya, kadang-kadang hal yang dilarang itu bukan merupakan rukun atau syarat dari perbuatan. Ngerti enggak antum, kawan? Antum jangan ngantuk. Ini anak lagi mikir keras, antum malah ngantuk. Enggak ngantuk, anak? Oh, enggak ngantuk. Atau memang seperti itu ya, ya. Yadullu ala fasadil manhiy anhu, larangan, karena larangan ini berupa pengharusan untuk ditinggalkan, maka kalau antum enggak meninggalkan itu merusak hal tersebut, ya. Merusak hal yang dilarang, menunjukkan kerusakan hal yang dilarang. Tapi tidak mesti hal yang dilarang tersebut ketika bercokol di suatu perbuatan, tidak mesti merusak perbuatan tersebut. Faham di sini, kan? Contoh, kita ambil pandangan ulama yang mengharamkan isbal secara mutlak. Secara mutlak, baik, enggak ada alasan takabur atau tawadu, terserah. Yang penting musbil, isbal haram, berkhalas. Isbal haram ini merupakan menunjukkan rusaknya perbuatan isbal, ya. Diperintahkan, diseru untuk meninggalkan isbal. Oke. Kemudian ada seorang isbal ketika sholat. Ya, isbal ketika sholat. Maka ketika dia isbal dalam sholat, apakah itu melazimkan kerusakan perbuatan sholatnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan rukun, syarat sah sholat atau rukun sholat. Ngerti sini, kan? Iya, begitu maksudnya. Oke. Kalau misalnya ternyata dia melanggar dalam baca Al-Fatihah, yang mana lahannya lahan jali, lahan jali, lahan yang zahir betul-betul dan bisa mengubah makna ayat. Ya, contoh misalnya apa? Ngalamin. Ngalamin gitu. Itu lahan jali atau lahan kejalian itu? Jali merokap satu. Ada istilah baru nih. Jali murakab, ya, masya Allah. Ini istilah muhdats. Jali murakab, ya, masya Allah. Itu di bawah jali basit. Ini sebenarnya ngalamin, ya. Ngalamin ini udah artinya lain lagi, taib, ya. Dia rusak nggak, ya, perbuatan ini? Rusak, karena melanggar. Bukan sekedar tajwid secara umum, tapi udah makhrajnya udah salah dan maknanya udah salah. Jadi, misalnya, maka kok kayak gitu gimana? Dia merusak gak perbuatan sholatnya? Bisa rusak. Kenapa? Karena ini rukun. Karena ini rukun. Begitu, ya. Begitu juga misalnya kita dilarang memakai pakaian maghsub. Maghsub itu pakaian, bisa sebenarnya maksud ghosab itu ambil dengan paksa, rampas dengan paksa, tapi anggaplah maghsub ini kadang bisa dengan itu, bisa juga dengan curian. Oke, okay? Ya, mana pakaiannya haram, malbasnya haram dari segi tata cara mendapatkannya. Nah, celana, ya, untuk pakai celana, ya, dan di dalamnya enggak pakai kato, katok ya. Yang benar yang sahih toknya itu bukan to tapi katok ya, gitu ya. Tok ya, harus gitu ya. Kalau katok itu orang Betawi ya, katok. Pengen ngomong bahasa Jawa enggak bisa. Nah, enggak pakai katok ya. Terus pakai sarung maghsub. Ya, sarung ngambil dari ustaz ya. Dan enggak dibalikin, enggak ngomong lagi ya. Iya. Nah, kemudian dia salat dengan sarung maghsub itu. Nah, pertanyaannya gimana? Sah atau tidak salatnya? Salatnya sah. Sah enggak? Salatnya sah, sah. Khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan salatnya tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ya. Yang mengatakan salatnya tetap sah karena bagaimanapun ia telah menutup aurat. Walaupun itu celana curian. Karena celana curian ini enggak berpengaruh terhadap status apapun. Ada yang mengatakan karena ini celana haram, maka dia diibaratkan tidak memakai celana. Maka sholatnya tidak sah karena melanggar syarat sah sholat. Paham enggak? Syarat sah sholat menutup aurat. Sementara dia pakai celana maghsub atau masruk. Ya, celana curian. Atau celana minjem enggak ngomong. Nah, ini biasa banyak di asrama tuh. Ya kan? Santri-santri itu. Ya, pakai sarung temennya enggak ngomong, ambil aja. Nah, karena ini sarung kan enggak pakai katok habis itu kan. Nah, terus habis itu otomatis kan tinggal paha doang. Maka ibaratnya apa, dia enggak pakai apa-apa gitu loh. Secara syar'inya kalau bagi ulama yang berpendapat tidak sah. Jadi ibaratnya dia pahanya tuh kelihatan semua gitu loh. Maka tidak sah salatnya. Ini menurut sebagian ulama. Begitu ya. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al ibahatu aw at tahdidu aw at taswiyatu aw at takwin. Sigha al amr bisa jadi bukan untuk an-nahi. Ya, bisa jadi untuk ibahah, tahdid, taswiyah, takwin. Ini dikasih ini enggak? Nah, ada contohnya. Ya, bisa jadi untuk pembolehan sesuatu, yaitu al-amru ba'dal hadri misalnya. Bisa jadi untuk tahdid, yaitu untuk mengancam. Ya. Atau untuk taswiyah, untuk menyamaratakan antara satu hal dengan lainnya, dengan lawannya. Atau untuk takwin, yaitu untuk mengatakan jadilah sehingga jadi dia. Itu bukan amr secara usul fiqih ya. Baik, kemudian fadhal dibaca fadhal. Annahyu istida'u tarkibil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa syarhu ta'rifi yustafadu mimma taqaddama fi syahri ta'rifil amri. Lanjut aja. Wa qawlu ala sabilil wujubi ay wujubu tarki wa hadzal qayidul ikhraji sigatil mustamalati fil karaha walin nahyi sigatun wahidatun hiyal mudhari'ul makrunu bilan nahiyah qawli ta'ala wala taqrabu zina wa qad yustafadu nahyu bi ghairi hadhihi sigah wa dhalika mithlul jumalil khabariyah allati waradat bil ladzi tahrim ka qawli ta'ala hurimat 'alaikum ummahatukum au nafyul halli kaqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha aw ladunaha ka hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri yaumi wa yaumin nahri wa qawluhu ala sabilil wujub yaitu pengwajiban untuk tark, meninggalkan perbuatan yang dilarang. Wa hadzal qaidu ikatan ala sabil alwujub ini li ikhraj as-sighati almustamalati fil karaha, untuk mengeluarkan sighah yang biasa dipakai untuk memakruhkan suatu hal. Makruh dengan haram itu sama-sama istida'a at-tarq juga. Betul. yaitu sesuatu yang layak ditinggalkan. Tapi bedanya kan kalau misal makruh ala ghairi sabil ala ghairi apa gimana? La ala sabil wujub. Tapi kalau manhiun anhu atau muharram ala sabil wujub litark, wujub litark. Gitu ya. Walin nahi sighah wahidah. Aslinya nahi itu cuma sighah satu saja. Wahia al-mudhari'ul maqrunu bila an-nahiyah, yaitu fi'il mudhari yang diqarinkan dengan la an-nahiyah. La an-nahiyah, ya. La itu adalah nafiyah, adalah nahiyah. Ya. Nah, di sini maksudnya la nahiyah. La nahiyah biasanya setelah fi'il mudhari' yang dimajzumkan. Sedangkan la nafiyah itu dia bisa fi'il mudhari, bisa juga isim. Itu la nafiyah. La nafiyah itu enggak melazimkan mesti berupa pelarangan. Kadang la nafiyah sekedar mengabarkan tanpa ada indikasi larangan atau perintah. Ya. Taib. Wala taqrabu zina contohnya. Ini larangan dengan la nahiyah. Ya, ingat la nahiyah itu setelahnya fi'il mudhari' yang majzum. وقد يستفاد النهي بغير هذه الصيغه. Nah, ini saking luasnya Islam dan dalalatul alfaz. Nahi larangan bisa diambil, bisa dimaknai sebagai larangan dengan selain bentuk atau format ini. Selain format al-mudhari' al-makrun bila nahiyah, selain itu. وذلك مثل الجمل الخبريه التي وردت بلفظ التحريم. Contohnya seperti jumlah khabariyah, kalimat-kalimat khabariyah yang tertutur dengan lafal tahrim. Perhatikan jumal khabariyah di sini, ikhwan. Jumlah khabariyah, ya, pahami jumlah khabariyah bukan dari segi sekadar jumlah khabariyah, yaitu sekadar jumlah yang ada mubtada dan khabarnya. Ya. Jumlah khabariyah ini khabar lawannya apa? Insya. Insya. Ya. Lawannya insya. Dan yang namanya lawannya insya itu tidak melazimkan formatnya harus mubtada khabar. Kadang formatnya itu fi'il dan fa'il. Walaupun tidak ada khobar, karena fi'il dan fa'il tanpa khobar. Khobar itu ada ketika ada mubtada atau ada inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Ya, dan itu semua jumlah khobariyah. Ya. Maka jumlah khobariyah ini kalau bahasa kitanya itu kalimat afirmatif atau statement. Ya, statement. Ya. Nah, namanya statement, pernyataan itu enggak mesti mubtada khobar saja. Kadang fi'il dan fa'il. Dan fi'il dan fa'il ini kadang-kadang ma'ruf, kadang-kadang majhul. Gitu kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Para ulama sebagian mengatakan di sini makna ayat ini mengandung majaz. Majaz bin nuqsan. Ya, yang diharamkan di sini apa ibu kalian? Sebenarnya yang diharamkan apa? Nikah. Hurrima 'alaikum nikahu ummahatikum gitu. Tapi nikahnya dihapus sehingga dimaknai majaz kata sebagian ulama. Ya. Itu satu, mithlu al-jumal al-khabariyah. Au nafyil hil, yaitu menafikan hil, kehalalan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Ya ayyuhalladzina amanu ini jumlah apa, ikhwan? Dengan adanya ya ayyuhalladzina amanu, insya atau khabar, ikhwan? Insya atau khabar, wahai orang-orang, insya atau khabar, nida itu insya atau khabar? Insya atau khabar, jangan ragu, jawab aja. Benar kok jawaban antum. Insya atau khabar? Insya, ya udah, gitu aja. Tapi la yahillu lakum an tarithun nizaa'a karaha. Ini jumlah apa? Khusus la yahillu lakum an tarithun nizaa'a karaha. Khabar atau insya? Hah? Ayo jawab, benar insyaallah benar benar. Ayo, jawab, jawab. Khabar, ya. Tapi khabarnya di sini dengan adanya lafal apa? Nafyul hil. Menafikan kehalalan. Ya. Au lafz au lafzi naha. Ke hadis Abi Sa'id, seperti hadis Abi Sa'id. Naha Rasulullah SAW an shaumi yaumil fitri atau shaumi yaumil fitri wa yaumin nahr. Ya, di sini statement. Ya begitu ya. Ini semua sighah. Yang sighah ini menunjukkan pelarangan dengan beragam macamnya. Baik. Jadi untuk sighah ini tidak dengan format khusus, melainkan hanya baru terpahami setelah memahami lafal. Lafal tahrim, lafal nafyul hil dan lafal naha. Begitu. Qauluhu, tafadhol. Qauluhu ala sabilil wujub. I'lam anna sighatan nahyi indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati taqtadi amrayni. Al awal tahrimul manhi anhu wa huwa ma'na qaulil musannif ala sabilil wujub ay wujubut tarki. Wa min lazimi wujubit tarki tahrimul manhi anhu wa hadza bi ittifaqil a'immatil arba'ah wal jumhuru ala anna nahya yaqtadi tikrara wal fawra. Fa idza naha syar'u an syai'in wajabat mubadaratu bitarki wa alla yuf'alul manhiyu anhu fi ayyi waqtin minal awqat. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Fa amarallahu ta'ala bil intihai 'anil manhiyi anhu fa yakunul intihau wajiban li'anal amra yaqtadil wujuba kama taqaddam. Yaqulul Imam Syafi'i aslun nahyi mir rasuli sallallahu alaihi wasallam anna kullama naha anhu fahuwa muharramun hatta ta'tiya anhu dalalatun tadulu ala annahu inama naha anhu limana ghairi tahrim. Wa mithalu dhalik as-salatu ila al-kubur fahiya muharramatun bidalilin nahyi alladhi warada fi hadith Abi Marsad al-Ghonawi radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusalli ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Wa mithalu maji'in nahi li ghairi tahrim qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamassunna ahadukum dzakarahu biyaminhi wa huwa yabul. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anil jumhur anna nahya lil karaha li anna dzakara bab'atun minal insan li hadis hal huwa illa bab'atun minka. Qulu ala sabil wujub i'lam anna sighata an-nahyi 'anil itlaq wa tajarrudi 'an al-qarinah taqtadi amrayn. Format pelarangan dalam bentuk mutlak dan lepas dari qarinah apapun itu ada dua konsekuensi. Yang keduanya menjadi kaidah. Ya. An-nahyul mutlaq yaqtadi at-tahrim. Itu kaidah yang untuk al-awal yang akan kita bahas. Nanti ada al-amru tsani, berarti kaidahnya al-amrul mutlaq yaqtadi fasad al-manhiy anhu. Gitu, dua kaidah. Al-awal tahrimul manhiy anhu. Pelarangan secara mutlak itu menunjukkan haramnya hal yang diharam yang dilarang. Dan ini yang disebut musannif dengan makna ala sabilil wujub. Karena pengharusan di sini pengharuskan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Wa man lazama wujubat tarki. Afwan salah anda baca. Wa min lazimi wujubit tarki tahrimu almanhi anhu. Di antara kelaziman pengharusan meninggalkan sesuatu adalah pengharaman hal yang dilarang. Wada bittifaqil a'immal arba'ah. Itu satu, ya. Nah, begitu ya. Ini yang disepakati ya. Tetapi ada juga poin, apakah an-nahyu yaqtadi at-takrar wal faur atau tidak. Nah ini. Ya. Wal jumhuru ala anna an-nahya yaqtadi at-takrar wal faur. Jumhur ulama mengatakan hal yang terlarang itu melazimkan apa? Pengulangan sampai mungkin ada qarinah atau ada pembolehan baru. Tapi kalau dia namanya dilarang, ya terus dilarang gitu kan ya. Terus enggak boleh. Ini yang dikatakan at-takrar. Jadi misalnya antum mengatakan, ustaz mengatakan jangan berdiri, maka antum jangan berdiri. Apakah ini yaqtadi at-takrar? Yaqtadi at-takrar, walaupun lafalnya ghairu mukarrar tetapi mafhumnya atau manhiyu anhunya itu yaqtadi at-takrar. An-nahyinya yaqtadi at-takrar, yaitu jangan berdiri. Terus ustaz enggak ngomong apa-apa, cuman gitu aja, dan antum enggak boleh berdiri. Sampai kapan? Sampai ustaz mengatakan berdirilah. Iya. Kalau misalnya bilang an-nahyu la yaqtadi at-takrar, berarti selalu ngomong jangan berdiri, antum memang enggak berdiri. Namun selang 5 menit kemudian antum berdiri tiba-tiba. Ustaz bilang, "Kok antum berdiri? Kan ana larang jangan berdiri." Antum bilang, "Ustaz, menurut sebagian ulama an-nahyu la yaqtadi at-takrar." Nah, karena takrar di sini udah maksudnya ana udah tidak berdiri tadi, sekarang enggak ada pengulangan pelarangan, maka enggak ada takrar untuk larangan ustaz. Ya, ustaznya bingung. Itu pelajaran mana ustaznya bingung? Ternyata ustaznya belum belajar ilmu alat. Nah, kayak bingung ustaznya ya. Iya, muridnya belajar tapi bikin bingung. Nah, kemudian ada juga apakah nahyu yaqtadi al-faur? Begitu ya. Naam. Menurut jumhur nahyu yaqtadi al-faur, yaitu larangan berkonsekuensi kesegeraan untuk diamalkan konsekuensi dari larangannya itu. Misalnya jangan berdiri, maka segera antum jangan diri. Ya, yang di situ tuh jangan diri. Dia harus jangan diri habis itu, duduk ke atau tengkurap atau gimana, telentang atau gimana. Maka ketika suatu larangan dituturkan, normalnya semua orang akan memahaminya sebagai faur, yaitu segera tidak dilakukan. Ya. Contoh misalnya lagi majelis. Ya, Pak Neman ngobrol sama Pak Anwar. Kemudian ustaznya bilang, "Diam." Ya, uskut, diam. Tetap ngobrol. Ya. Antum dengar enggak? Anak ngomong diam. Ya. Kemudian Pak Neman bilang, "Ana dengar itu kalam ustaz, sifat fi'liyah dzatiyah ya ta'allaq bil masyiah." Ya. Iya, ana ngomong diam benar enggak? Dengar ustaz. Kenapa antum enggak diam? Ana mengikuti pendapat minoritas ulama bahwasanya an-nahyi la yaqtadi al-faur. Ya. Ustaznya bingung karena ustaznya sendiri enggak ngerti ilmu alat. Nah, ini repot. Ya. Dipermainkan muridnya sendiri ya. Kalau ada murid durhaka seperti itu, semoga Allah beri hidayah. Insyaallah enggak ada. Makin berilmu makin kurang ajar itu namanya ya. Fa idza nahas syar'u an syai'in wajabatil mubadaratu bitarki wa alla yuf'ala almanhiyu anhu fi ayyi waqtin. Melarang suatu, maka wajib bergegas untuk meninggalkannya dan tidak melakukan hal yang dilarang jangan dilakukan di waktu apapun, karena yaqtadi at-takrar nahiyanya. Ya, maka jangan dilakukan sampai kapanpun. Dan juga kenapa harus bergegas meninggalkannya? Karena yaqtadi al-faur. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk selesai dari atau berhenti dari hal yang diharamkan, dilarang, maka berhenti ini wajib hukumnya. Innal amra yaqtadi al-wujub. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aslun nahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma naha anhu fa huwa muharram." Asalnya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalnya ketika nahi ini mutlak, maka semua yang dilarang Rasul itu haram aslinya. Aslinya begitu. hatta ta'ti anhu dalalatun tadullu ala annahu innama naha anhu lima'nan ghairi tahrim, sampai datang suatu dalalah yang menunjukkan bahwasanya, bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang, tapi maksudnya bukan pengharaman. Ya, misal as-salat, bukan misal yang ini ya, bukan misal yang melarang bukan mengharamkan ya. Contoh as-salatu ilal kubur, salat menghadap ke kuburan, fahiya muharramah, haram. Dalilnya apa? Larangan yang ada di sebuah hadis Nabi SAW berkata, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha, janganlah kalian salat ila al-kubur. Ya, ila al-kubur di sini maksudnya apa ya ikhwan? Apakah ila al-kubur ini yaitu mubasyarah ila al-kubur, atau ila al-kubur sini artinya la tusallu mutawajjihatan ila al-kubur? Beda makna. Bagaimana tafsirannya? Sebenarnya tafsiran di sini la tusallu mubasyiratan, bisa mubasyaratan yaitu langsung menghadap ke kubur. Itu jelas ya. Bagaimana dengan kalau misalnya salat mutawajjihah ilal kubur, menghadap, maksudnya mutawajjih itu mengarah ke kuburan. Apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya, Khan? Contohnya kuburan ada di depan masjid, luar area masjid, enggak, maksudnya luar ini. Luar apa namanya? Luar aula masjid gitu loh. Ya. Tapi di depan. Ya, misalnya ini tarik, oh depannya jalanan ya, ini jalanannya. Enggak, misal aja, misal di depan ini balik tembok ini ada kuburan. Nah, antum salat, imam salat mutawajjiha ila kubur amla? Mutawajjiha ila kubur kan? Dari segi wajah, dari segi apa namanya? Arah. Tah, gitu kan? Tapi ada enggak niatan untuk berkiblat ke kubur? Enggak ada. Kalau ada niatan berkiblat ke kubur, ini jelas, jelas kalau yang ini memang dari niatnya Allah Ta'ala akan tahu. Kalau ini ya jelas ya, walaupun dia walaupun kuburannya di Cilangkap, atau salat niatannya bukan menghadap Ka'bah, menghadap ke kuburan, itu tetap ini dilarang. Kenapa? Dari niatan ini. Dan saya pikir, Anda pikir enggak ada yang kayak gini insyaallah, mudah-mudahan. Tapi kasusnya begini. Ini imam makmum depan sini kuburan, balik tembok ini. Nah, ini masalahnya dia, mereka enggak ada niatan untuk berkiblat ke sini, enggak. Berkiblat ke kuburan enggak ada niatan. Sementara hadis la tusallu ilal kubur bisa dipahami jangan salat menghadap kubur, mengarah kubur. Ini kan mengarah. Nah, di sini hukumnya dikembalikan kepada bagaimana khilafiyah dalam masalah sebenarnya ruangan sebenarnya batasan masjid itu apa, gitu loh. Apakah batasan masjid itu aulanya, itu pemahaman mazhab Maliki, atau batasan masjid adalah apa yang tersambung dengannya dari apa yang dipahami oleh orang-orang, atau batasan masjid itulah adalah batasan apa yang diwakafkan untuk masjid. Ada tiga pendapat minimal yang Anda tahu, gitu ya. Kalau mengikuti pandangan Maliki ya, batasan masjid adalah batasan ruangan masjid. Ya, ini ruangan nih. Maka sah enggak salatnya, ikhwan? Sah salatnya. Karena kuburan ini berarti di luar apa di dalam? Di luar masjid. Oke. Kalau batasannya adalah apa yang nyambung dengan apa yang disebut biasanya masjid, seperti apa namanya, ubin-ubin itu, teras yang dimaksud adalah yang nyambung dengan masjid, maka kok batasannya itu gimana? Kalau kuburannya di sini depan ternyata itu juga di atas ubin masjid walaupun ada tembok ini, maka termasuk dalam masjid, maka bisa tidak sah sholatnya. Paham di sini ya? Walaupun tidak bermaksud menghadap ke itu, mengkiblat ini, tapi itu hukumnya adalah membangun di masjid itu kuburan. Kalau ternyata mengikuti pendapat bahwasanya masjid adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid, ya, maka parkiran itu masuk masjid. Berarti lazimnya dari pendapat itu adalah apa? Sholat tahiyatul masjid boleh di situ, parkiran. Misalnya pas Jumatan, ya, sholat tahiyatul masjid di sana boleh. Ya, gimana ikhwan? Orang lagi pada repot parkir, dia sholat di situ, ya kan? Dan konsekuensinya juga kalau pakai pendapat itu, nggak boleh ada Torik Mart di situ. Gitu. Itu Torik Mart pakai tanah masjid atau tanah masjid. Pasti antum enggak pakai pendapat ketiga. Ya kan? Nah, dari kelaziman ini ikhwan, itu dari pendapat ini ada kelaziman-kelaziman tadi jual beli, ya. Begitu. Kalau ana pribadi wallahu alam, ana sekarang pendapat ana bukan pendapat ana, mengikuti pendapat yang mengatakan yang disebut area masjid yang nanti akan melazimkan hukum-hukum tertentu adalah area bangunan. Apa namanya? Aula lah gitu bahasa kitanya. Sehingga kalau udah keluar ke tempat misalnya biasa kita makan, itu memang teras, tapi itu bukan termasuk masjid. Memang itu mungkin masuk tanah wakaf masjid. Tapi dia tidak melazimkan hukum masjid. Memang dalam kaidah lain juga ada, kaidah fiqhiyah, apa yang di sekitar masjid maka itu hukumnya seperti hukum masjid. Ada juga kaidah seperti itu. Ya. Ada juga kaidah seperti itu. Artinya walaupun itu bukan sebagai masjid tapi hukumnya tetap semisal hukum masjid. Nah, tetapi kaidah ini ikhwan, kalau misalnya masalah jual beli, akad jual beli atau membincangkan dunia misalnya, sama sekali murni dunia, di teras masjid yang di luar pintu ini, suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW berjalan ke masjid, mereka berdua yaitu Rasulullah SAW dan Umar bin Al-Khattab melihat ada pedagang kain di dekat pintu masjid. Ya, artinya pedagang ini berdagang di area masjid dekat pintu. Ibaratnya kalau kita di tempat kita makan biasanya. Nah, kemudian ada pakaian yang dijual oleh pedagang tersebut, pakaian terbuat dari sutra asli. Maka Umar pun berkata, ya Rasulullah belilah ini ya Rasulullah untukmu nanti kalau menghadap ke utusan-utusan, ya supaya Islam itu apa namanya dianggap berjayalah pemimpinnya gitu loh, berwibawa lah. Tapi Rasulullah menolak karena ini pakaian murni sutra asli dari ulat. Ya. Nah, tapi Rasulullah nggak mengingkari apa dagangnya dia di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad, hadis sekitar nomor 80-90an sekitarnya, lupa, atau 70 mungkin. Ini menunjukkan bolehnya berdagang di area sekitar masjid. Paham di sini ya? Tapi tidak di dalam masjid. Nah, dalam masjidnya ini di mana batasannya tadi? Kalau yang ana pilih ini aula. Nah, sekarang ana tanya ke antum jujur aja. Kalau antum mengucapkan sunnah doa ini, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, di mana? Masuk pintu. Hah? Mau masuk pintu. Masuk pintu atau pas masuk parkiran? Masuk pintu. Gitu. Berarti antum mengamalkan yang tidak antum sadarkan bahwa saya itu mengikuti pendapat mazhab Maliki. Mazhab antum apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, iya benar. Mazhabnya mazhab tarjih, masyaallah. Berarti antum Muhammadiyah berarti. Begitu. Maka la tusallu ilal qubur di sini bisa bermakna la tusallu mubasyaratan ilal qubur. Antum bisa la tusallu mutawajihatan ilal qubur dengan kasus tertentu, ya. Tapi ini larangan, haram. tidak ada pembelokan makna dari yang haram menuju ke makruh. Wala tajlisu 'alaiha, jangan kalian duduk di atasnya. Taib, di atas kubur. Pertanyaannya sekarang, julus, karena julus ya, apalagi kalau diri, ya itu lebih jelek lagi. Nah, duduk di sini bagaimana dengan menduduki kijing atau menduduki apa namanya, ubinnya atau apa tuh ya, yang biasa ya kan, kuburan nih, ini apa nah, tembok apa ubinnya itu ya, tegel apa namanya, duduk di situ, apakah itu termasuk yang dilarang? Kira-kira itu termasuk gak ya kawan? Termasuk? Itu kubur gak namanya itu? Tidak. Termasuk kan. Adapun jalan yang jalan apa namanya, tepian-tepiannya itu kubur bukan? Bukan. Makanya boleh di situ. Ya. Taib. Wa mithalu, contoh maji'in nahi li ghairi tahrim. Datangnya larangan tapi bukan bermaksud untuk mengharamkan. La yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Tidak layak, tidak, jangan seorang dari kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Gimana ikhwan? Lagi pipis memegang zakar dan dia dalam keadaan kencing. Larangan itu ada tuh. Tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata tentang jumhur ulama bahwasanya larangan ini makruh, untuk makruh. Kenapa? Li'anna dzakara bid'atun minal insan, bad'atun minal insan. Di hadis hal huwa illa bad'atun mink. Karena dzakar itu hanyalah suatu bagian dari tubuh manusia yang tidak secara zat najis. Tidak najis secara zat. Gitu ya? Faham di sini korelasinya? Hadis ini memang konteksnya berbeda, tetapi dia bisa diintegrasikan dengan larangan memegang zakar ketika sedang pipis. Ya. Anda pikir bahkan juga kalau ini haram sangat menyulitkan. Ya, ya enggak? Ada enggak pria susah nemuin, atau di beberapa kasus tertentu memang bisa? Tapi enggak semua kan menyediakan WC duduk. Dan kadang-kadang laki-laki kencingnya berdiri. Taib, kalau misal kencingnya dalam keadaan berdiri itu, apakah boleh? Apakah bisa kita kencing berdiri sambil tidak apa namanya, tidak mengontrol ya, tidak memegang zakar untuk membalance supaya tembakannya tepat sasaran, ya kan? Pasti memegang. Taib, itu tapi makruh di sini sebutkan. Kenapa? Karena pada asalnya lebih baik mana? Pipis berdiri atau duduk, Pak? Hah? Ya maksudnya duduk sini jongkok atau gimana gitu ya. Ya, enggak dirilah minimal ya. Ya kan? Jongkok ya. Kalau di WC duduk kan tuh menjongkok juga kah? Yang lebih rajih adalah jongkok juga. Iya. Namanya wong desa kan angel. Kalau misalnya disuruh WC duduk ya, susah. Ya, ini ada orang dari tadi nelpon terus, Masya Allah. Tapi mungkin kita cukup sampai sini aja ya ikhwan. Ini ada yang nelpon terus dari tadi. Kita cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.